بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله pada kesempatan hari ini hari Senin 15 Juni 2020 maka masih kita melanjutkan kajian-kajian nasihat untuk para penuntut ilmu syar'i dan sekarang kita masuk kepada nasihat yang keenam. Di nasihat yang kelima telah kita berikan nasihat agar para penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niat untuk Allah Jalla wa'ala dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Maka ibadah tidak diterima kecuali dengan al-ikhlas. Dan pembahasan kita di bab ataupun di sesi ataupun di nasihat yang keenam tentang uqubah asyadidah li talabil ilm bi gharadid dunya, tentang ancaman yang keras di dalam Al-Quran dan Sunnah bagi mereka orang-orang yang menuntut ilmu namun bertendensi untuk mendapatkan kemegahan dunia. Maka ketahuilah ya ibadallah i'lamu barakallahu fikum bahwa sungguhnya menuntut ilmu adalah sebesar-besarnya ibadah. Karena dengan menuntut ilmu kita bisa mengangkat kebodohan atas diri kita sendiri. Seperti Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka jika kalian bodoh kepada ilmu agama, tanyakanlah, belajar kepada orang-orang yang berilmu. Dan begitupun kita menuntut ilmu agar membenarkan peribadatan-peribadatan kita, agar ibadah kita mengikuti keikhlasan dan ketauhidan dan mengikuti sunnah-sunnah dan menjauhi dari kebid'ahan, dan ini semuanya bisa didapat dengan menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu adalah perkara yang wajib, seperti di dalam hadis yang datang dari dua sahabat, dari Abi Sa'id bin Al-Khudri dan dari Anas bin Malik. Berkata Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka dengan menuntut ilmu kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Maka mereka orang-orang yang jahil, yang tidak menuntut ilmu, mereka dalam melaksanakan ibadah bisa dalam keadaan tidak diterima, ditolak, karena masuk kepada muhdatsatil umur, masuk kepada perkara kebid'ahan, sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa min fa huwa raddun. Maka barang siapa yang melaksanakan suatu peribadatan yang mana dia pikir itu adalah dari sunnah, ternyata bukan dari sunnah, maka dikatakan bid'ah, maka amalannya akan tertolak. Maka inilah dari perkara masalah menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu adalah ibadah yang besar, maka wajib diberikan hanya kepada Allah saja. Dan di sana banyak sekali adillah bagi mereka orang-orang yang menuntut ilmu, yang bisa jadi tadinya untuk Allah Jalla wa'ala, namun bercampur dengan tujuan dunia. Maka bagaimana gambarannya? Telah kami jelaskan di pelajaran nasihat yang kelima dari contoh-contoh mereka orang-orang yang menuntut ilmu untuk tujuan dunia. Seperti mereka orang-orang yang menuntut ilmu agama untuk tujuan sengaja syahadat ataupun ijazah. Yang mana tujuannya untuk mengupgrade apa yang mereka miliki. Seperti orang-orang yang bekerja di yayasan ataupun di ma'had ataupun di pondok pesantren. Yang mana dia tidak mempunyai ijazah keagamaan, hanya sekedar sarjana teknik dan sebagainya misalnya. Maka dia hanya cukup sebagai pegawai teras, hanya cukup sebagai pengajar yang bukan inti karena tidak bisa berbahasa Arab. Lulusan sarjana teknik mengajar di pondok, mengajar teknik. Namun jika dia mengupgrade dirinya dengan mempelajari bahasa Arab, maka dia belajar di pondok pesantren Iqdad Lubawi 2 tahun, 1 tahun, S1, diploma 1, diploma 2 dan sebagainya. Maka setelah dia lulus mempunyai syahadah ataupun ijazah, maka di sini dia menuntut ilmu tujuannya untuk mendapatkan ijazah, maka dia bisa naik bukan hanya sebagai pengajar teras, tetapi bisa menjadi pengajar inti karena mempunyai ijazah Iqdad Lugawi. Maka ini contoh, dia menuntut ilmu duduk di pondok pesantren selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang tujuannya untuk dunia. Dan contoh yang lain, the other example, seperti para asatidz yang misalnya dia berpuluh-puluh tahun belajar dengan ustadz-ustadz domestik di pondok pesantren di Indonesia. Maka dia berpikir, kalau saya begini terus, kapan saya akan naik derajat saya menjadi ustadz kabir? Kapan saya naik menjadi pengajar inti dalam suatu ma'had, bahkan dijadikan mudir? Kalau hanya sekedar belajar di dalam negeri dengan guru domestik, maka tidak akan maju. Akhirnya dia meniatkan menuntut ilmu yang tujuannya untuk upgrade ke luar negeri, ke negeri Arab. Baik belajar talaqqi ataupun belajar masuk kepada university, atau bahkan dia datang ke Saudi Arabia untuk bekerja, di mana dia membuka catering ataupun menjadi pegawai traveling, ataupun bahkan menjadi sopir, sopirnya syekh ataupun sopirnya orang-orang kaya di Arab, yang jelas bisa duduk di majelis dengan beberapa ulama. Maka tujuan dia menuntut ilmu untuk upgrade dirinya, bahwa dirinya pernah belajar ditalaki, bertalaki dengan para ulama, maka dia akan dinaikkan derajatnya kelak jika pulang ke Indonesia menjadi mudir, menjadi termasuk asatidzah kibar, dan ucapan-ucapannya menjadi rujukan salafi se-Indonesia. Maka tujuan-tujuan seperti ini, maka ini masuk kepada gharadin minad dunya, di mana dia menuntut ilmu tujuannya untuk tendensi kemegahan dunia. Maka apa yang diperbuat oleh penuntut ilmu di sini akan menjadi bumerang di hari kiamat kelak, di mana dia telah berlelah-lelah, berpayah-payah menghafal Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, belajar di Iqdad Lugawi, menghafal mufradat, menghafal muhadatsah, sehingga dia mulai fasih bahasa Arabnya. Namun tujuannya untuk kemegahan dunia, maka akan menjadi bumerang di hari kiamat, malah mencelakakan dirinya. Maka dari uqubah asyadidah bagi para penuntut ilmu asyari bigharadi dunya terdapat di dalam ayat Al-Quran dan hadis. Maka dari ayat Al-Quran di antaranya yang sangat tegas di dalam surat Hud di mana Allah berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Maka di dalam ayat ini disebutkan barang siapa yang melaksanakan peribadatan di antaranya menuntut ilmu, yuridul hayata dunya wa zinataha, yang mana dia tujuannya untuk meraih dunia dan perhiasan-perhiasannya, apa kata Allah, nuwafi ilaihim amalahum fiha, kami berikan dari balasan-balasan apa yang mereka niatkan, wa hum fiha la yukhasun, dan mereka tidak pernah dizalimi atas usaha-usaha mereka untuk mendapatkan dunia. Maka maknanya, apa yang mereka inginkan, Allah berikan. Ingin upgrade dengan syahadah dan keluar negeri menjadi asatidah kibar, maka dia akan pulang diberikan oleh Allah sebagai asatidah kibar. Bahkan memegang pondok pesantren, ataupun bahkan dia bagaikan oktopus yang memegang pondok-pondok di seluruh Indonesia. Dan agar tidak terlalu ketahuan, maka dia akan menjadikan mudir-mudir boneka. Dapat di Sumatera, pondok-pondok baru dijadikan mudir boneka ini sebagai mudir. Maka dia mudir di Jawa, di beberapa tempat, dan juga mudir di Sumatera, dan mudir di Kalimantan yang gagal, dan yang lainnya. Alhasil, ini adalah apa yang mereka usahakan untuk perkara-perkara dunia dari menuntut ilmu, maka Allah berikan apa yang mereka niatkan. Wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Lalu bagaimana dengan amalan-amalan? Dia menghafal Al-Qur'an, dia membahas hadis, dia recitation Al-Qur'an dan hadis, maka itu semuanya tidak ada apa-apanya. Akan dibalas dengan dimasukkan kepada api neraka, dan amalan-amalan solehnya wahabita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Maka apa-apa yang telah dilakukan akan dihapus seakan-akan dia tidak melaksanakan kebaikan. Maka ayat ini sangat tegas dan keras bagi mereka orang-orang yang meniatkan ibadah untuk kepentingan dunia, bukan ikhlas diberikan kepada Allah. Maka lebih deskriptif lagi, ayat ini telah ditafsir oleh seorang mufassir dari kelompok tabi'in yang buta, Qatadah Ibnu Di'amah al-Imam al-Mufassir, di mana dia menafsirkan ucapan Allah wa hum fiha la yubkhasun. Maka barang siapa yang menuntut ilmu atau beribadah secara umum dengan tujuan dunia, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka Allah berikan apa-apa yang mereka inginkan, wa hum fiha la yubkhasun, kata Qatadah, ay la yudlamun. Maka tidak akan pernah dizalimi. Man kana ad-dunya hammuhu wa sadamahu wa talabatahu wa niyatahu jazahullahu bihasanatihi fid dunya thumma yafdi ilal akhirah wa laysa lahu hasanah yu'ti biha jazaan. Maka kata-kata ada, Wahum fiha la yubkhasun, maknanya tidak akan dizalimi. Dari apa-apa yang diniatkan untuk mendapatkan dunia, maka akan diberikan semuanya. Allah berikan di dunia, namun di hari akhirat, maka tidak ada apa-apanya untuk diberikan. Kamana wahum fiha la yubkhasun ay la yudlamun. Mereka tidak akan pernah dizalimi. Dari usaha mereka menuntut ilmu untuk dunia, maka diberikan kepadanya dunia. Maka ini pendalilan di dalam ayat Al-Quran yang sangat keras. Dan begitu pun di dalam hadis yang banyak sekali. Di antaranya hadis yang datang dari Abu Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Maka barang siapa yang menuntut ilmu yang asalnya dia itu menuntut ilmu asalnya ibadah, diberikan untuk mendapatkan dan melihat wajah Allah, namun la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Namun dia selewengkan yang tadinya menuntut ilmu itu untuk mendapatkan wajah Allah, fisabilillah, ikhlas untuk Allah, namun tidaklah dia menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan syahadat agar bisa bekerja. Maka tujuannya seperti ini mengakibatkan mendapatkan bumerang yang buruk, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan mendapatkan mencium bau surga di hari kiamat kelak. Wahada hadis, hadisun hasan lidzatih, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud wa Ahmad wa Ibnu Hibban min tariq Sulaih bin Sulaiman an Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar an Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah. Maka di sini Fulaih ibnu Sulaiman mukhtalafun fi takallama alaihi wa madahahu akharun. Maka para ulama ahli jarhi wa ta'dil telah terjadi ikhtilaf di antara mereka yang memujinya thiqah dan di antara mereka yang mendhaifkan. Al-Hafidz. Dan begitu pun Imam Al-Bukhari fi sahihi faqad ihtajja bihi, telah mengambil rawi ini sebagai rawi-rawi di dalam sahih Al-Bukhari. Maka dia itu wallahu alam saduq hasanul hadis. Maka hadisnya menjadi hasan. Dan lebih description lagi sebagai pentafsiran dari ayat di dalam surat Hud tadi, maka naridul hayat dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Itu diperjelas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, yang mana disebutkan berkata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi, bahwa tiga orang pertama yang akan dimasukkan pertama kali kepada api neraka adalah tiga orang kifur, yang mana akan kita ketahui ketiga orang di sini mereka adalah orang-orang yang melaksanakan amal-amal yang zahirnya amal yang soleh. Namun sayang, amal-amal soleh mereka itu tidak dibarengi dengan amalan hati keikhlasan kepada Allah. Mereka melaksanakan amal soleh dengan jawarih wal arkan, namun hati mereka busuk. Mereka menginginkan dengan ibadah amal-amal itu untuk tendensi kegemerlapan dunia. Maka akhirnya mereka tidak mendapat apa-apa bagaikan bumerang. Bahkan dia akan mendapatkan senjata makan tuan. Bumerang itu balik kepadanya. Maka yang pertama, mereka adalah orang-orang yang berjihad. Maka disebutkan rajulun ustushhida. Fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha. Maka didatangkan seseorang yang gambarannya dia dulu mati di medan perang. Maka digambarkan kepadanya pahala yang besar dan dia pun mengetahui balasan untuk orang yang mati syahid pahalanya besar. Maka disebutkan fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan dulu dengan peperangan tersebut. Dikatakan qataltu fika hatta istahadtu, aku dulu berperang untukmu sampai aku meninggal. Maka didustakan qala kadzab, kamu telah dusta. Dan di sini Allah Jalla wa Ala mengetahui apa yang ada di isi hati hamba-Nya. Walakinnaka qatalta li'an yuqal jari, tetapi engkau melaksanakan peperangan bukan karena Allah, tetapi kamu melaksanakan peperangan agar kamu disebut the hero, pahlawan, pemberani yang patriotisme. Faqad qila, dan seluruh manusia telah memberikan sanjungan kepada kamu bahwa kamu seorang yang gagah berani, dibanggakan di kelompok kamu, di kabilah kamu, laki-laki yang suja, jadi dia itu adalah pahlawan yang besar, yang sangat pemberani. Maka semua orang telah menyanjung kamu, dan bahkan diberikan santunan dari uang negara seumur hidup keluarganya. Maka telah diberikan oleh Allah kepada mereka tanpa kedzaliman sesuai dengan ayat tadi, wa hum fiha la yukhasun ay la yudlamun, kata Qatadah, mereka tidak dizalimi. Maka diberikan apa yang mereka inginkan. Ketenaran disebut the hero, pahlawan. Bahkan jalan-jalan pun dinamakan dengan orang ini, jalan Fulan ibnu Fulan, karena dia pejuang besar. Namun di sisi Allah dia bukan pejuang untuk Allah, tetapi pejuang untuk dunia. Dan telah diberikan oleh Allah kepentingan-kepentingannya. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintah kepada para malaikat untuk melemparkan dia dan diseret kakinya, kemudian wajahnya di bawah, dan dilemparkan kepada api neraka. Ini gambaran yang pertama. Dan dia melaksanakan pertempuran di medan perang. Maka orang ini melaksanakan amal yang baik, namun niatnya yang busuk, akhirnya menyebabkan masuk kepada api neraka. Dan begitu pun yang kedua, orang yang melaksanakan amal yang baik juga, warajul wassa'allahu alaihi wa aqahu min asnafil mal kullihi, maka Allah memberikan lapangan dari harta, yang mana dia adalah milioner. Kemudian fa'ata bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, kemudian didatangkan orang ini dan diberikan gambaran bagaimana pahala besar orang-orang yang menginfakkan hartanya di sisi Allah. Maka dia pun mengetahui, ditampakkan pahalanya yang besar. Kemudian ditanya, fam amil tafiha, maka apa yang kamu lakukan dulu di dunia dengan menginfakkan harta kamu? Dijawab, ma taraktu min sabilin tuhibu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Maka tidak ada dari celah-celah kebaikan yang bisa aku padanya memberikan hartaku untuk pondok pesantren, untuk biaya listrik, untuk biaya ta'awun kepada ustaz pengajar yang mana mereka tidak mempunyai makanan dan minuman karena tidak bekerja. Mereka sibuk untuk mengajar, tidak bekerja. Maka disumbangkan dan juga membantu pembangunan masjid, pembangunan pondok, pembangunan rumah-rumah, asatidah dan sebagainya, maka semua jalur-jalur kebaikan telah dia masuki. Ini ucapan orang ini. Namun Allah yang maha mengetahui apa yang di hati hambanya, katakan kadzdzabta, kamu telah dusta. Walakinnaka fa'ata liqal huwa jawad, maka tidaklah orang ini melaksanakan infak dan menderma orang-orang fakir miskin dan yang lainnya, selalu ingin disebutkan nama-namanya di masjid dan juga disebutkan nama-namanya di daftar orang-orang yang berinfak, maka ternyata dia berinfak tujuannya untuk disebut jawad, orang yang dermawan dari kaum muslimin. Fakila, dan dia di dunia ini masyhur, di kalangan manusia tidak ada yang mengetahui kecuali namanya baik, penderma, dermawan dari kaum muslimin. Maka apa yang diinginkan diberikan sesuai dengan ucapan Allah di surat Hud tadi. Hum fiha la yubqasun. Maka diberikan. Namun apakah di akhirah mereka mendapatkan surga dan mendapatkan amalan-amalan yang mereka lakukan? Tidak. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka mereka tidak mendapatkan apa-apa, dan apa-apa yang mereka usahakan dulu dengan jihadnya, dengan hartanya, semuanya hubito, dihapus oleh Allah. Lalu kalau begitu apa? Tidak ada apa-apanya kecuali api neraka. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Maka bagi mereka bukan ada amalan-amalan yang baik, tetapi api neraka yang menunggu. Tsumma umira bihi fasutiba ala wajhihi tsumma ulqiya finnar. Maka kemudian diseretlah, diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang ini, dan wajahnya di bawah, di tanah, kemudian dilempar kepada api neraka. Dan yang menjadi poin pendalilan yang ketiga, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Dan ini poin pendalilan kita, seseorang yang menuntut ilmu dan bahkan setelah mendapatkan ilmu dia mengajarkan. Jadi seorang yang masuk pada stage 1 penuntut ilmu, namun dia menuntut ilmu bukan ikhlas untuk Allah tetapi untuk dunia. Kemudian dia mendapatkan ilmu dan mengajar, maka di saat dia mengajar karena tadi menuntut ilmunya tidak ikhlas untuk mencari ijazah, untuk mengupgrade dirinya agar menjadi asatidzah kibar, maka akhirnya dia pun mengajar. Dan di saat dia mengajar dibukakan pintu-pintu dunia kepadanya, karena telah menuntut ilmu tadi di stage 1 dalam keadaan tidak ikhlas untuk mencari dunia, maka di saat dia menjadi dai pun akhirnya diberikan oleh Allah kemegahan dunia sesuai dari niatnya di saat menuntut ilmu. Dan dia hafalan Quran dan suaranya sangat bagus. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka kemudian didatangkan dari amalan-amalannya dan pahala-pahala besar yang dia akan mendapatkannya. Maka ditanya tentang apa yang mereka perbuat ini. Maka disebutkan, fama amilta fiha, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana. Maka aku menuntut ilmu karena engkau, wahai Allah. Maka aku berdakwah pun dari ilmuku karena engkau. Dan aku pun membaca Al-Quran sepanjang malam dan menghafalnya karena engkau. Qala kadzdzabta, kamu telah berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alimun wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari'un. Maka tidaklah engkau mempelajari agama Islam agar disebut ustaz kabir, agar disebut syekhul masyayikh, ataupun disebut juga sebagai scholar of the scholar, profesornya para profesor, syekhnya para masyayikh, the syekh of the syekh, dan sebagainya. Maka faqad qila, semua orang di dunia ini telah menyebut kamu seorang alim of alim, best of the best, bahkan core of the core, inti dari inti, seorang profesor yang ilmunya sangat luas. Dan engkau membaca Al-Quran, indahkan suaranya, pelajari makhrajul huruf dan juga ilmu tajwid dan sifat huruf, dan juga ditambah dengan irama-irama seperti nahawan ataupun ras ataupun bayati dan sebagainya, maka kamu tujuannya untuk disebut ahlil qiraah al-qari. Dan berapa dari piagam-piagam dan piringan-piringan emas yang didapatkan dari musabaqah tilawatil Quran setiap tahunnya, maka orang ini telah mendapatkan apa yang diinginkan, maka disebutkan faqad qila, maka orang telah menyanjung kamu dan orang telah memberikan kebaikan kepada kamu. Disebutkan kamu sebagai nomor satu di dalam musabaqah tilawatil Quran, juara dan sebagainya. Maka mana usaha dia dalam menghafal Al-Quran? Mana dulu mereka menghafal hadis? Mana di saat mereka rihlah talabul ilm, karena niatnya yang busuk, maka mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, kecuali api neraka. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya binar. Maka mereka diperintah untuk diseret oleh malaikat dan wajahnya menyentuh tanah, kemudian dilemparkan ke api neraka. Maka inilah dari kisah di dalam hadis yang muttafaqun alaih tentang tiga orang yang melaksanakan kebaikan, berjihad baik, berinfak baik, menuntut ilmu baik. Namun ketiganya mereka di api neraka. Kenapa? Karena keburukan hati mereka dalam permasalahan niat. Mereka meniatkan untuk mendapatkan dunia, maka akhirnya menjadi bumerang. Laisa lahum fil akhirati illa an-nar, habita ma sanu fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Maka apa yang mereka usahakan batil, tidak ada apa-apanya, dan tiada tempat bagi mereka kecuali di api neraka. Maka inilah nasihat yang keenam dari kami. Maka beware khawsyif, wahai saudara-saudaraku, hati-hatilah di saat kalian menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu tanpa keikhlasan kepada Allah, maka ditakutkan Allah akan memberikan istidrat. Apa yang dia niatkan Allah berikan, namun balasannya hari akhirah dimasukkan kepada api neraka ia dan bila. Maka mulai dari hari Senin ini kita juga membuka pendaftaran di Pondok Pesantren Ma'had Muqbil Al-Radi'i, yang mana telah kami umumkan pembukaan tersebut dengan pamflet dan juga tambahan information tentang pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari. Maka ahlan wa sahlan kepada para thullabul ilm yang ikut bergabung bersama kami di Dalmas Raya Ma'had Muqbil Al-Wadi'i. Namun camkan, di saat akan melangkah dari rumah untuk menuntut ilmu ke Sumatera misalnya, maka camkan di dalam hati niat ikhlas untuk Allah. Dan juga di pelajaran yang kelima, juga agar beradab sebelum menuntut ilmu. Dan adab-adab di sini telah kita pelajari dari Al-Quran dan Sunnah. Tak mempunyai adab, tidak dalam keadaan mutakabir, tidak menghina saudaranya di saat salah, dan bahkan lebih parah dari itu, tidak dia maka ini bisa masuk kepada permasalahan yang besar, yang sangat dibenci, menjadi homoseksual. Maka pelajarilah adab-adab sebelum menuntut ilmu, dan ikhlaskan niat menuntut ilmu hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Wa natafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.